Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amawai. Cukup. Mau ulang sekali lagi. Lama ini banyak diraso, banyak berjalan, banyak dikaliat. Tapi selama ambo menyampaikan ceramah, baru disitulah sambutan yang luar biasa. Sabtu petang kami di Palembang, di tepi sungai. Wah, luar biasa. Tapi yang menjadi ke airport cuma satu foto. Tapi di Sumatera Barat, Bumi Minangkabau dan menjadi 8 foto. Ambo rasa menteri rasa. Itu kalau ambo tadi rasa presiden ada lorong tersinggung. Keluarganya. Kemudian pulau malam tadi. Malam tadi masa itu bapaga, malu pepaga ini. Nyangkek kamu deh, petugas-petugas. Memang warna-warna nyangkek banget. Nyangkek malu pepaga. Nanti pengajian malam tadi, naik ke oto, ikaja aja. Entah mama-mama, entah anak jati. Aku tahu. Tapi memang luar biasa. Memang negeri ke negeri ulama. Allah Ta'ala. Dalam bayangan ambo, ambo kecek ke Ustaz Dayat. Ustaz, ba'alah agaknya orang awak kau menyambut ambo itu ya. Tak, paling-paling biasa lah kan dakeknya. Riau, kalau Makassar, di Makassar, di Pontianak, kami dikawal di FPI. Makin jauh ke Makassar, dikawal oleh polisi, Polkades Makassar. Saya bayangkan ambo, ego di Padang paling-paling hancur buat saya. Sampai di Padang, dan mengawal kami datang belum tanggung, PM. Polisi militer. Langsung dari angkatan laut. Kalau ada macam-macam sama ambo ini, tenggelamkan. Seminggu kah? Dalam seminggu itu beredarlah di FB bahwa Abdul Somad akan menyebarkan subhatnya. Abdul Somad itu kakidahnya bersalah. Abdul Somad itu ustaz tidak betul. Bahkan ada ajakan supaya mereka berdoa beramai-ramai supaya hujan lebat turun hari ini. Ada, ambo simpan aja di HP. Ini orang ingin terkenal. Ya tahu kalau ambo ceramah malam tadi 3,000 jamaah menonton. Oh, ustaz tu ado-ado. Kalau ada malam tadi view ketinggi 3,000 streaming. Ambo laporan dari FB. Ada screenshot yang ambo simpan. Tembus 3,000 malam tadi. Nah, dan Allah Akbar. Itu orang dan memfitnah-fitnah ambo kok ingin terkenal. Maka awak viralkan sekalian. Nama FB-nya UMMUKHAMZA Ummu Hanzah. Fitnah-fitnah selama seminggu pak. Di Arabnya orang tak akan datang. Malam tadi melimpah ruah. Ada beberapa yang berikut dari aliran mana pun Pak Ustaz. Dari namanya ambo simpulkan 3. Ummu pastinya mama. Kalau anak gadis, insyaallah ambo siap bertatap muka. Tapi dek anak-anak, inyo kalau ummu kan bini orang. Ambo tak khawatir ambo. Nah ambo khawatir kan inyo terpukau. Mulai sesudah ambo pakai baju rancak ya. Ambo khawatir, sinur kawasan. Masya Allah, bayangkan kalau mau bertatap muka ini. Begitu dicaliknya, Mbak. Nangka dua, Iko bukan orang Islam, Iko PKI. Hanya PKI yang melarang orang Islam. Angin, tidak ada kipas angin sana. Hah? Oh, layar. Cuma dia baju awak kau tabar, ini lah suaminya. Ambo tadi pun masuklah bersama Ustaz Jel Fatullah. Begitu masuk ke dalam, ibu-ibu saja nyongkek tangan. Masya Allah, hanya salam duduk di situ. Mana tak duduk di sini? Itu artinya jamaah kau menganggap ambo bagian dari keluarga. Ambo tidak dianggap orang lain. Ambo dianggap anak kemanakan nan pulang ke kampung nan jauh. Nah, dan ingin ambo sampaikan ada ampek pakar. Nampak tahu? Adunia, dunia itu bustan. Bustan artinya taman nan indah. Maka dunia itu akan menjadi taman. Zuyinat bi arba'ati asya, inyo akan menjadi taman nan rancak mana kalau inyo dihiasi oleh ampek pakaro. Maka selesai nampek ko apilah tausiah ambo. Ambo nak pandai berceramah dek kecek urang Jawa, ambo baru pulang dari Jogja ngalor ngidul. Ada orang yang berceramah ko pandai satu-satu masalah dibahasnya. Ambo indah dan ampek ko saja. Dan itu bukan puluh hadis, itu kata-kata hikmah. Dunia indah kalau dihiasi ampek pakaro. Nampak tahu di ilmil ulama dengan ilmunya ulama. Rajo-rajo, datuk-datuk, nenek mamak, nanak lama banyak meninggal dunia. Tapi ada ulama sampai kini dikenang sepanjang masa. Siapa yang dapat menyukuhkan Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib Al-Minkarawi? Siapa yang dapat menyukuhkan ulama ahli hadis muslimat dunia? Muslimat dunia, ahli sanad di dunia itu cuma dua. Satu di barat, satu di timur. Di barat di Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Rumari, Maroko, Maghribi. Dan kedua, Syekh Muhammad Yasin Al-Qadani. Padani artinya padang. Ulama besar meninggal tahun 1990 dan jabatan terakhirnya rektor. Ini bukan rektor di Sumatera, bukan di rektor di Jawa. Ini rektor di mana? Di Darul Ulum Makkah Al Mukarramah. Ulama Minangkabau level internasional. Ada mufti Mesir. Mufti Mesir namanya Syekh Dr. Ali Jum'ah. Masih duit sampai kini. Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari mana? Ambo baca biografinya. Ambo ambil hadis ini dari guru ambo. Bersanad, bersambung sampai ke Nabi. Nama guru ambo, muslimat dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Rektor, ulama besar, Mufti Al-Azhar dari Mesir mengambil hadis dari orang lawak. Allahu Akbar. Ilmunya turun kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah menurunkan ilmunya. Rupanya berbalik ke anak kemanakan awak jua. Ulama nan mengambil sanad langsung ke Syekh Ali Jum'ah. Talaki namanya Ustaz calon doktor tidak lama lagi, Ustaz Zul Hendri Lais. Cuma kurang Minangkabau, kurang beruntung, inyo menikah pula dengan kurang riau. Kau ingin pun tinggal di Riau, tapi jangan bersedih hati. Kenapa? Karena istrinya orang Riau. Nampak kamu kan masih ada kesempatan untuk buka cabang franchise. Apa lagi? Ambo salaman dulu sama Pak Wali. Tolong di foto. sambung ulang dari awal tadi. Pak Wali, ambo jadi ustaz kolah ambo. Cuma viral begini. Ambo ditelepon guru sekolah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya diperintahkan oleh kepala sekolah mau mengundang ustaz ceramah. Bisa enggak ustaz? Kira-kira ustaz jam berapa? Bisa jam berapa bisa kami pakai? Emangnya ambo lagi panggilan? Kepala sekolah enggak mau menelpon ambo. Kepala sekolah mesti pakai asisten. Kepala sekolah menyuruh stafnya menelpon ambo. Tapi dua hari yang lalu masuk WhatsApp ke HP ambo. Saya wali kota Padang, kita akan berbicara. Satu-satunya wali kota di dunia akhirat dong. Nggak mau mau WA ambo satu-satunya. Gubernur se-Indonesia kok, nak mau WA ambo langsung tanpa staf, tanpa asisten, tuan guru wajang. Aduh WA nih, tapi nomor nak ambo lagi. Wali kota nak mau langsung tanpa protokoler, nilah hati siana nak tersentuh di dia. Jadi jangan heran kalau yang menang dalam pemilu kada. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Negeri Minangkabau, negeri ulama, maka mesti awak lanjutkan sampai di masa akan datang. Alhamdulillah ambo baru pulang dari Kairo, ambo diundang makan oleh KMM, kesepakatan mahasiswa Minangkabau. Diundang, ambo dianggap sebagai abang, ambo dianggap sebagai keluarga. Ustaz Abdul Somad datang ke KMM, kami pun berdialog. Kalian akan pulang ke bumi Minangkabau. Bapak ibu yang punya tanah, kasih berikan kepada alumni-alumni Al-Azhar yang akan pulang. Janji? Bumi tak yakin. Bapak ibu yang punya tanah, sehektar dua hektar, berikan kepada anak alumni Minangkabau yang sedang menuntut ilmu ke Al-Azhar. Mereka akan buat sekolah Islam. Janji? Bapak yang bisa punya tanah, kasih dia tanah. Hai anak Al-Azhar, ini tanah, silakan buat pesantren. Bangunan lokalnya mana? Bapak sana, kasih satu lokal. Ibu sana, kasih satu masjid. Bapak sana, kasih satu kantor. Tegak berdiri, anak-anak Minangkabau akan belajar agama di sana. Sekarang, pelajaran agama dibuang. Tinggal satu pelajaran, PAI, Pendidikan Agama Islam, disingkat dengan PAI. Maka jangan heran insinyur tak paham agama, doktor tak paham agama, MSc tak paham agama, mana orang tak paham agama. Pelajaran agama kami lapainya lah. Tak ada lagi agama di kepalanya. Maka bangkitkan lagi, insya Allah yang pertama pekan baru juga. Kota Padang, bumi Minangkabau akan menjadi negeri bersyariah dengan syarat ulama mesti dijunjung tinggi. Allah Akbar. Ini senior ambo, Pak Wali, dan ambo panggil Luda dulu. Tapi dia ininya lah jadi ustaz, ambo panggil ustaz. Ustaz dan Jel Fatullah. Beliau senior ambo. Kami kenalan tahun 2000 sama-sama pergi haji. Lah 7 balik tahun kami bersahabat. Yang saya ini ambo belum pernah lagi nyemam duit dan dah elok. Elok di mata manusia, rancak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan itulah maka pengajian ini berkembang. Maka dibuatlah pengajian, namanya pengajian tazkiyah. Bapak-bapak boleh ikut, ibu-ibu banyak ikut, anak-anak apalagi yang anak-anak muda tidak mau ikut pengajian Ustaz Somad. Saya tak mau ikut pengajian Ustaz Somad, gayanya jadul. Saya maunya ustaz yang gayanya metal. Sorbannya di depan macam niji. Rambutnya macam kuasa ungu. Harus pakai infobus, silakan. panggil anak-anak muda. Ada anak muda dari bumi Minangkabau sekarang sedang menggeluti khusus jamaah anak-anak muda saja di Pekanbaru. Namanya Ustaz Doni, pakai motor dulu ceramah. Pakai geng motor, iya, namanya apa? Geng motor syarikat. Karena ada geng motor. Hah? Insya Allah sudah janji sama Ustaz Jalfatullah, beliau akan datang nanti kemari buat tablik akbar anak-anak muda. Baik, insya Allah. Nah, maka dihidupkan ilmu ulama. Di sini ada Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua Munia. Di sini pula ada Ustaz yang sudah terkenal keliling dunia, ke Australia, ke Amerika, ke Eropa, khusus spesialis di bidang akhir zaman. Siapa namanya? Ustaz Zulkifli M.A.I. Pokoknya Minangkabau tak pernah mati daripada nama-nama ulama besar. Ustaz-ustaz kau kan lah ada spesialis, no? Ada spesialis masalah sedekah. Pokoknya memandang mukanya sedekah. Namanya Ustaz Yusuf Mansur. Dan inilah berpindah ke Paitren. Ada satu lagi Ustaz Zikir. Pokoknya dalam waktu kami nak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Arif Ilham yang sekarang ibu-ibu mulai banyak Ada satu lagi Ustaz spesialis masalah hati saja. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada pula Ustaz spesialis jenazah, detail MM, memandikan mayat. Pokoknya senapa mukanya ini awak mati. Nah, ini macam-macam. Maka hadirkanlah tablik akbar, tapi jangan cuma cukup tablik akbar. Ngaji, orang ramai. Dilibur, ditonton, direkam, di-share. What's next? Bahasa awaknya, what's next? Setelah itu apa? Gerakan-gerakan awak, apa yang akan awak buat untuk negeri ini? Maka buatlah pondok-pondok pesantren. SDIT, SMPIT, SMAIT, pondok pesantren gontor besar, terbesar, terbanyak cabangnya, 1000 gontor di Indonesia. Tapi adakah yang tahu bahwa pendirinya salah satunya kiai yang kita hormati, guru kita semua, siapa dia? Kiai Haji Imam Zarkasi. Dan Imam Kiai Haji Imam Zarkasi menuntut ilmu di mana? Di pondok pesantren Padang Panjang, Tawarikh Padang Panjang. Allah beliau kembangkan modal utamanya di sini. Maka kita wajib menegakkan negeri ini, negeri yang menjadi baldatun thayyibatun walaupun. Maka ke depan hormati ulama. Menghormati ulama bukan sekedar membuat baleho yang besar. Baleho apa? Sama Ustaz Jel dengan Pak Wali. Menghormati ulama bukan sekedar menulis namanya Al-Mukarram panjang, panjanglah nama sampai saudara akhlak kartu nama. Bukan begitu. Menghormati ulama adalah tuntut ilmu, pelajaran ilmunya, dan kemudian kembangkan di tengah masyarakat. Tadi senang kita Polri awak tadi itu bersanak. Apa sanak kau Pak Ustaz? Apa sanak itu? Dari mana Tuhan mengambil hadis? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari bilangnya mati. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Imam Bukhari tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Imam Bukhari mengambil hadis dari siapa? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya, Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya, Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari gurunya, Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari gurunya, Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silsilah keilmuan itu namanya sanad. Qori awak tadi bersanad dari inya sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkarawi, Imam Masjid Al-Arab, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, meninggal tahun 1916. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya bersanad keilmuan yang benar sehingga hadisnya sahih tapi fahamnya satim. Kenapa? Karena tidak berguru kepada guru yang benar. Man la syaitanahu, siapa yang tak berguru? Fasyaitanu syaitanu, setan gurunya. Berguru dengan sanad yang benar. Kenapa tadi Ustaz Jel Fatullah mengatakan silakan bayar zakat sebelum waktunya? Itu bukan pendapat beliau. Beliau bersanad dari mana? Dari gurunya di Al-Azhar Mesir. Bagi yang tidak belajar di Al-Azhar, jangan kecil hati. Buat halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Guru duduk dilingkari oleh murid-muridnya, maka membuat halaqah keilmuan. Selesai 20 menit. Mau ceramah harus on time. Di mana-mana ceramah Abdul Somad tak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Napa tahu dunia itu dihiasi oleh bi'ilmil ulama. Kalau pejabat meninggal dunia, wakilnya sudah siap naik. Kalau anggota DPR meninggal dunia, belum meninggal pun sudah digantikan orang. Tapi Buya Hamka meninggal, ada penggantinya hari ini? Tidak ada. Dalam Buya Hamka itu ada empat isi diri Buya Hamka. Ceramahnya macam Zainuddin MZ, kecerdasan akalnya macam profesor-profesor ahli tafsir, pandai menulisnya macam Habibur Rahman El Sirazi. Kalau lah awak bacalah buku tenggelamnya kapal Penderwik, Allah. Tak soal awak Zainuddin yang berkata. Wajahkan mata terbayang Zainuddin berpapasan jalan Jor Hayati. Kan pai kasurau kecil Zainuddin. Bos guncang dunia. Lalat gadang rusa. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Apa kecil orang? Ustaz Abdul Somad. Kami kalau membaca novel tenggelamnya kapal Penderwik, seolah-olah kami yang berada dalam kapal itu dipukul ombak, dihempas gelombang. Setelah novel kami tutup, barulah kami sadar rupanya kami sedang dalam angkot. Anak-anak awak yang punya bakat menulis, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Mengapa Ustaz Abdul Somad dari tadi menunjuk pakai tangan kiri? Ampo baru dapat cincin balik. Ya ini dia orang di Bogor Batang. Ya, untung selalu. Kalau sampai dua. Nah, apa tamu bi'ilmi ulama? Saya enggak mau anak saya jadi ustaz. Nanti kalau anak saya jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad. Pak Ustaz, anak saya mau saya kirim ke Kairo. Yang mau ke Kairo, kok apa? Apa anaknya? Saya mau, tak jadi Pak. Banyak orang baik ke Kairo. Kuliah, D.O. 3 tahun, kuliah, D.O. Kuliah, D.O. 3 kali D.O. pulang ke kampung, 9 tahun di Kairo. Ditulis juga nama L.C. Aku arti L.C. Lamo di Kairo. Maka pandang anak awak kama bakatnya. Anak amboko bakatnya nampaknya Pak Ustaz mencariaknya tiap hari membawa palu. Masukkan ini ke fakultas hukum SHSH, mungkinnya akan jadi hakim konstitusi. Anak ibu yang tiap hari membawa martil, masukkan penokok, masukkan ke fakultas hukum supaya inyo yang akan membela nanti kalau Ustaz Abdul Somad dikriminalisasi. Patang ambo baru pulang dari Bogor, ada pesantren namanya Darus Sokwah. Darus Sokwah membuat pesantren. Kami tidak mencetak ulama. Anak ini SMA IPA tapi hafal Quran. Silakan dia jadi polisi, silakan dia jadi komandan Quran, silakan dia jadi menteri, tapi dia akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Ambo baru pulang dari Jogja, langsung ke Padang. Transitnya tak lama, delaynya minta ampun. Maka di UII, kabar gembira, seluruh anak Indonesia, Universitas Islam Indonesia menjanjikan siapa saja yang hafal Quran 30 juz, silakan pilih fakultas mana saja, bebas biaya uang kuliah dan dapat beasiswa di Yogyakarta. Allahu Akbar. Kabar gembira, anak-anak Minangkabau yang hafal Quran, saya akan jumpai rektornya. Ini anak putra kami, ini anak kemenakan kami. Silakan didik dia. Dia akan pulang menjadi dokter spesialis dan pulang ke bumi Minangkabau membawa jarum suntik. Masuk ke ruang pasien, Amak sakit, iyo. Lama sakitnya, Allah 2 bulan. Sabar ya, mak. Dibacakan ayat. Walladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya, mak. Ikon yang awak pelajari dari ikrok dulu, mak. Aku disuntikkan jarum suntik, tak terasa sakitnya hilang. Aku kecek amat, ya Allah. Kalau adalah anak lelaki aku, aku angkatlah kau jadi menantu aku. Tapi di ruang itu ada puluh apa-apa nak sakit. Aku kecek siapa? Kalau matilah bini aku, kau lah mati. Luar biasa bapak-bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama akan muncul dengan syarat kita hormati ulama sekarang, kita berikan apa yang kita punya, lalu kemudian anak-anak kita akan selamat. Tidak ada jaminan bumi Minangkabau akan tetap menjadi bumi bersyariah berislam kalau kita tidak hormati, tidak muliakan alam ulama. Kenapa? Ulama ini yang mendoakan tiap malam. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fasa wal zina wal riba wal munkar mama Allah min halam wabar min baladina hadha fasa wa min buldani muslimina aman. Maka bersih semuanya. Kita lanjutkan yang kedua. Apa dia? Bi'adlil umara, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang adil itu? Saya tak boleh tunjuk orangnya, ambo tak boleh sebut namanya. Dan apa? Menjaga kode etik jurnalistik. One man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang hanya boleh mencoblos sekali coblos. Kau kata, ambil paku, tusukkan. Ketika anda mencoblos kertas, saat itu anda bukan sekedar mencoblos paku, tapi anda sedang memberikan kesaksian. Begitu pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Min Fiqhid Daulah, sampulnya warna hijau tua, dicetak oleh Darussurut. Bukunya ada di rumah kalau tak percaya. Ambo hamba Allah Abdul Samad dengan ini memilih ulang itu menjadi pemimpin ambo 5 tahun dan akan datang. Bismillah, tusuklah lubang hidung atau telinga. 5 tahun ke depan ambo sedang bersaksi. Maka awak tanyalah ibu-ibu amak-amak, bo, ya, milihnya mana tadi? Milih nan foto iko Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Ambola istikharah Pak Ustaz. Sesudah itu yang nampak gambar inyo itu Pak Ustaz. Di apa fotonya yang nampak di mata? Inyolah mam nasi saya surat Yasin 2. Jam dinding 1. Ada pulau rebahan ada lemak lontong lemak lontong. Asal di buku nampak muka itu. Ingat, pilihlah karena kemampuannya, pilihlah karena dia menolong agama Allah. Kota Padang penduduknya kurang lebih 1 juta orang menurut informasi www.google.com. Kalau salah nanti Pak Wali akan meluruskan. 1 juta orang, paling tidak dapil DPT, daftar pemilih tetap, paling tidak ada 400 ribu orang. Maka kalau 400 ribu orang masjid yang sholat subuh berjamaah, yang 400 ribu mencoblos, dijamin pasti orang yang soleh akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Allah, maka dia akan memprogramkan program-program Minangkabau bersyariah, penutupan penjual-penjual khamar, penutupan tempat-tempat zina maksiat. Tak cukup dengan ceramah Ustaz Somad berceramah di mimbar, para jamaah sekalian, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Barakallahu lakum. Ada orang-orang dan kepalanya kalau di setting main set, main otak set setan, main set otak setan. Asal otak naik kata mimbar, assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Maka dana khutbah khatib Tapi khatib tak menyelesaikan masalah. Khatib tak bisa menyelesaikan. Tapi ada orang dengan satu kali tanda tangannya. Sekali tanda tangan ke atas, hilang koma. Sekali tanda tangan ke bawah, hilang zina. Ke atas koma, sebab utak yang dirusaknya. Ke bawah zina, ataulah aku yang dirusaknya. Nih, kalau mau menolong agama Allah, ketika tanda tangan masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, tolonglah agama Allah. Aceh bisa membuat perda. Apa perdanya? Perda dilarang duduk mengangkang. Perempuan tak boleh duduk mengangkang. Kenapa? Tidak sopan, tidak sesuai dengan adat Aceh. Siapa yang membuat perda? Yang membuat perda siapa? Anggota legislatif, DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Yang memilih DPR adalah kita. Datang calon anggota legislatif ke Masjid Nurul Iman, membawa karpet tiga gunung. Bapak ibu sekalian, tolong coblos saya. Kalau nanti saya menang, saya akan kasih ini sebagai bonusnya. Tapi kalau saya kalah, nanti kok ambil jambi balik. Pak, jangan kasih kami karpet, karena karpet kami sudah tebal, bagus, mantap. Jangan kasih kami kipas, kipas kami sudah banyak. Kalau pun mau kasih, kasihlah diesel. Sekolah umum. Kedua, keluarkan perda zakat. Ketiga, keluarkan perda syariah berbusana muslimah. Mohon maaf Pak Wali, instruksi Pak Wali yang dibuat di Baleho itu ambo copy, ambo share ke grup-grup. Apa tulisannya? Ketika maghrib, maka semua TV mesti mati, kembali maghrib mengaji, instruksi wali kota Padang. Itu Allah. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji. Dipencetlah tombol maghrib mengaji. Alhamdulillah, tombol maghrib mengaji sudah dipencet, tapi anak-anak tak ada mengaji. Kenapa? Karena orang tak takut dengan tombol, tapi dia akan takut dengan hukuman, punishment, aturan. Orang tua tak bisa anak-anak suruh ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Orang minang kalau dua, kalau tak pandai mengaji, pasti pandai bersilat. Kenapa? Karena dia tinggal di surau. Maka kembali gerakan, kembali ke surau. Anggolah membuat video pendek tentang itu, tulis di YouTube Somat Minangkabau Surau. Ketika Ambo diundang ke Padang Panjang, kami buat video pendek di buku rumah gadang. Kami buat kembali ke surau, karena itulah asal muasal ulama-ulama awak. Silat yang mantap, baca Quran yang mantap. Tapi anak muda kini bersilat lidah saja yang pandai. Orang zaman dulu masya Allah fisiknya hebat. Kenapa orang tak berani mengganggu Ustaz Zil Fatullah? Kenapa Ustaz tak berani diganggu orang? Karena sekelilingnya ada pesilat-pesilat yang tangguh luar biasa. Berapa tugas? Ambo memang kuruh, tapi nanti sekeliling Ambo punya macam-macam. Siapa nanti ini mengganggu Ambo? Langkah mayat mereka. Kalau mereka lah jadi mayat, baru boleh. Ibu yang dilatih Allah Subhanahu wa Taala, anak macam-macam dilatih fisiknya hebat, tapi baca Qurannya juga luar biasa. Ambo sampailah ceramah di Aceh Barat, ibu kotanya namanya Maulaboh. Di Maulaboh ambo ceramah Pak Wali. Ambo sebutkan, saya dari Riau. Di Riau ada kabupaten namanya Siak Sri Indrapura, penolehan zakatnya setahun 10 miliar. Kami sebagai orang Riau bangga di Siak zakatnya 10 miliar. Selesai tausiah, ambo pun makan sama panitia. Aku kecil panitia, Ustaz Somad, kami di Aceh Barat zakat kami 5 balen miliar. Pelajaran penting bagi ambo. Kalau ingin cerita zakat, ditanya dulu orang daerah. Di Siko Baraba, di Siko 5 balen, awak pun cari cerita lain. Kalau awak tanya di situ barang risiko cuma 3 miliar. Kami miliar. Ambo jadi tim sosialisasi zakat dari tahun 2010 sampailah 2 tahun patang, ini tidak bisa lagi diambil PNS karena Basnas harus orang non PNS. Ambo diangket, ambo heran. Di apalah orang pemangkik ambo jadi petugas Basnas bagian sosialisasi. Setelah ambo telusuri, kenapa ambo Somad diangkat? Suaranya kuat. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Kalau ambo hukbah, manonan orang nampak ambo takanku, kasih tulah ngomong polo. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Hasilnya apa? Provinsi Riau di zaman ambo perolehannya 1.2 M dulu, setelah sekarang alhamdulillah meningkat. Artinya apa? Ceramah tak menyelesaikan masalah, ceramah tapi kalau didukung dengan tanda tangan. Yang kedua, Adlul Umarah, keadilan pemimpin. Maka angkatlah pemimpin-pemimpin yang adil. Insyaallah di masa akan datang bumi Minangkabau akan bangkit muncul pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Allah Allah. Ini tak lama lagi kita akan ada kepemimpinan kabupaten dan kota, provinsi, bahkan Indonesia. 2018 kabupaten, kota, provinsi. 2019 presiden. Maka gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Kalau tidak, alamat kapal akan tenggelam. Tenggelamnya kapal Panderwijk, runtuhnya surau kami, karena tak tahu kemana alamat ini akan risau hati kemana dialamatkan. Kenapa? Karena salah daripada pemilih, pemilih keputusan yang luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 20 menit. Nan ketiga. Ulama sudah, pemimpin sudah. Yang ketiga, bisaqail aghnia. Aghnia orang-orang kaya. Orang kaya di Minangkabau luar biasa. Di dunia ini yang kaya kan cuma dua. Pertama Cina, dan kedua Cina hitam. Kulitnya hitam, tapi otaknya Cina. Luar biasa bisnisnya. Maka apa kata Rosihan Anwar? Ketika ada tulisan, katanya masyarakat eksplorer yang sampai menjelajahi dunia, Cina, Arab, India, Yahudi. Arab. Makanya bertebaran habaib-habaib As-Sayyah, Al-Jufri, Al-Haddad, As-Sihab. Yahudi menebak siapa yang membuat film-film yang ada di Amerika. Hollywood, siapa yang membuat film di Hollywood? Warner Bros, siapa Warner Bros? Yahudi. Siapa Menteri Luar Negeri? Madeleine Albright. Siapa Madeleine Albright? Yahudi. Anak-anak kita menonton film, siapa yang membuat film? Steven Spielberg. Siapa Steven Spielberg? Yahudi. India. India merata-rata di Eropa, banyak India. Bahkan di tempat kita pun banyak India. Ibu-ibu pun suka pilih Mahabharata, Abad Kejayaan, Kabi Katika Ciham, Kepuj Hotahe. Ini semua Arab, India, Cina. Satu lagi Yahudi. Dikomplain oleh Rosihan Anwar, wartawan senior kurang awak. Apa kata dia? Mestinya ada 5 masyarakat eksplorer dunia. Yahudi, Arab, Cina, India, satu lagi Minangkabau. Minangkabau. Ambo pertama dikirim dek kawan Abdul Somad, ayo kita makan siang. Di mana? Tak lama susul itu dikirimnya gambar bulan. Di atas bulan ada restoran sederhana. Bayangkan itu. Di mana bumi dipijak, di situ ada restoran Minangkabau. Oleh sebab itu maka darah bisnis yang tak pernah berhenti mengalir ini menghasilkan toko-toko besar, menghasilkan duit yang banyak. Tapi ingat, duit-duit yang banyak itu hanya tinggal menjadi warisan saja. Makan tak faat naita, yang kau makan busuk. Ambo pertama sampai dari airport, makan. Malam tadi habis ceramah, makan. Pagi tadi, makan. Habis kau tak makan dah tak? Makan, makan, makan, makan. Luar biasa makanan di Minangkabau. Makan, makan. Yang awak makan itu sehari 2.5 ons. 1 bulan 7 ons. 1 tahun 100 kilo. Ambo walaupun bapa ibu cari kuri bantu ikut, ambo lah membusukkan ampe ton bareh. 1 tahun 1 kilo, 1 tahun 100 kilo, umu amu ampe kuat abu kalumu. Padahal orang malah banyak bertanya-tanya, Ustaz kau macam 27. Lahir 9 balai 77, kini 2007 balai, umur ambo pas ampe 10 tahun, setahun 100 kilo, ampe 10 tahun, ambo lah membusukkan ampe ton balai. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, insya Allah cabai kan hijau merah, gemuk sehat. Tapi kalau non ampe ton kau disiramkan ke cabai, insya Allah yang lain mati kau tak. Saking kan tak membaatnya manusia. Oleh sebab itu apa nak kawak bawa mati, oto-oto nan mantap rancak, oto-oto nan mahal tinggal, tinggal rasa doyo. Yang awak bawa mati adalah madrasah yang pernah awak bangun. Ambo ceramah di suatu daerah, ada kebun sawit luas sejauh mata memandang. Habis sawit masuk kebun karet, sebelah kirinya pulau ada ruko. Ambo bertanya, kau jangan punya kebun sawit kau? Cik kurang pausat. Dan punya kebun getah karet, cik kurang pausat. Dan punya ruko kau siap, cik kurang pausat. Kalau itu ada tiga orang kaya di situ, tidak pausat. Naik kau punya surat. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang-orang kaya kau mati juga. Sesuai dengan lagu Ustaz Beri Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Lalu apa nak awak bawa mati? Ambo tanya, apa nak kaya kau ada nak membuat pesantren? Tak ada. Ada nak membuat sekolah? STIT, SMPIT, SMIT? Tak ada. Ada nak anaknya jadi ulama? Tidak ada. Kalau ada anaknya jadi ulama, mengajar tahfiz Quran, dikirimnya ke Kairo, anak itu pula mengalirlah pahalanya. Kalau ada yang bangun sekolah, dibuatnya MBA, mengalirlah pahalanya. Kalau ada yang buat panti asuhan, ada yang buat berapa pengajian? Tidak ada. Lalu selama duitnya apa yang banyak? Entahlah Pak Ustaz. Tak apa yang banyak sesudah itu mati. Anak-anaknya sekarang mana? Anaknya habis berebut kebun yang banyak. Dan karena anaknya bodoh tak sekolah, memanfaatkan pengacara, pengacaranya pula zalim, aniaya, tak takut kepada Allah. Habislah semuanya, tinggal, hanya pernah tinggal di atas dunia, selesai itu mati. Ini panggung. Panggung dunia ini bukan luas. Ini panggung ini. Berapa kali ini? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Ceramah, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tanah, mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Rahsia, mati. Allah Allah. Apa nak awak mati? Itu yang penting. Bahwa banyak orang hidup, siap mati. Banyak orang siap mati. Sebab awak itu siap tak siap, pasti mati. Memangnya datang malaikat bertanya, wala siap mati? Tidak ada. Oleh sebab itu, siap tak siap, pasti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian itu, lalu bapak ibu pulang, bawaannya mau mati. Rencana, mau S2 ke Jogja? Tidak, tidak usah. Terus, aku ingin mati saja. Pak Wali, ada rencana mau meningkatkan diri, mau jadi gubernur? Setelah mendengar ceramah Pak Ustaz, aku ingin mati saja. Harus tegakkan hukum Allah. Minam kabar bersyariah. Allah wabar. Ustaz kau kan cuma pandai ceramah. Tak takut mati. Tapi Ustaz Jel Fatullah masuk ke Rohingya. Banyak namanya bilang masuk ke Rohingya. Rupanya di perbatasan. Sampai di perbatasan foto-foto pulang. Beliau masuk ke dalam. Beliau tak takut mati sedikit pun. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Ustaz Abu Somad belum lagi. InsyaAllah panjang umur ingin juga ikut ke Rohingya insyaAllah. Allah Akbar. Bapak ibu yang tak bisa ikut ke Rohingya, paling tidak duitnya ikut jadi. Ini begitu tadi di surau, bawa karung. Dulu waktu Bilal bin Abi Rabah, Abu Hurairah membawa karung, sahabat-sahabat perempuan membuka gelang-gelang. Langsung mana karungnya ni? Langsung gelang-gelang. Subah antik. Sekarang dicari mana kita? Lah jangan ketik kadang sering. Buka lah dompet. Mana? Tidak sampai hati menengok Presiden Soekarno melambai. Sama Bung Hatta. Nah masuk aja. Akhirnya ujung-ujungnya Patimuran. Patimuran lolos. Mau ke Patimuran. Ikut doang ke Patimuran. Mau masuk surga 1,000 perak. Sedangkan parkir saya ini 2,000. Parkir di mall 5,000 jam pertama. Yang kedua 9,000. Buang air kecil 2,000, air besar 3,000. Masuk uang air besar, keluar dari WC kasih 3,000. Kecil penjaganya 5,000 pak. Loh kok 5? Uang air kecil 2,000, besar 5,000. Saya kan cuma besar, kecilnya kan ada 3,000. Mau masuk surga 5,000 perak. Oleh sebab itu maka maaf, kosong balik. Sabar balik. Allah. Alhamdulillah, Bung Hatta nampak melambai. Ini yang menolak agama Allah. Menja'azal rasian fakat rasa. Siapa? Rupanya yang ingin motor dari belakang. Menja'azal rasian fakat rasa. Menja'azal rasian fakat rasa. Siapa yang menyiapkan peralatan perang, maka dia sudah berperang menolak agama Allah. Kekuasaannya menolong agama Allah. Dajjal dengan fisiknya menolong agama Allah. Anggo kuasa tidak ada, fisik tidak ada, fikih tidak ada. Satu-satunya suara ada. Allahu Akbar. Sudahlah badan kuruy, kuasa tidak ada, fikih tidak ada, ceramah hiburan. Kata ibu saya, judul pengajian kita adalah tips-tips menghadapi suami nikah lagi. Syariah di hotel konvensional yang mempersilakan di depan roknya setengah tiang. Silakan bapak. Pandang ke atas hilang satu jus, pandang ke bawah hilang dua jus. Aku nak kacau. Maka bapak di mana sekarang? Bapak di Jogja. Hotel Espa, Hotel Espa, Hotel Syariah. Kami menginap di Hotel Syariah. Luar biasa, mantap. Maka tanahnya, tanah wakaf. Di atas tanah wakaf, berdirilah Hotel Syariah. Bagi hasil dengan masjid, maka masjid tidak akan ada matinya. Berapa banyak ini masjid-masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ambo diminta di pengurus masjid. Ustaz Somad, yo, tolong Ustaz meletakkan batu pertama. Ambo pun pede lah, ambo letaklah batu pertama. Sampai kini harus selesai. Asal ditunjuk di orang, itu masjid dan Ustaz dulu letak batu pertama. Yo, sesudah itu ambo trauma. Asal ada orang minta ambo letak batu pertama, mohon maaf lah. Kalau tujuan ingin membuat masjid, lah selesai, tinggalkan cek batu, letakkan batu terakhir. Oleh Abdul Somad. Waktu pertama, I'm sorry lah, tak usah leh. Oleh sebab itu, mana yang punya duit banyak, tolong agama Allah. Kami di Al-Azhar tanya Ustaz Dajjal Fatullah, gratis. Ada kawan nampu suku mana makan lado, mengunyahnya malas. Tak makan lado suko, akhirnya biji-biji lado ko menggumpal di dalam menjadi usus buntu. Kecek dokter, itu kalau tidak dipotong terjadi ledakan besar, bang, big bang. Dipotonglah usus tadi. Selesai usus dipotong, ditanya berapa biayanya? 2,000 pon kali 3,000 rupiah, 2 kali 6 juta. Minta piti kakak buang awak krisis moneter. Pak acara lo piti lah dong, minjam ke kawan-kawan pun sama. maka keluarkan kartu Al-Azhar. Tunjukkan kartu Azhar, gratis operasi. Kenapa? Al-Azhar punya rumah sakit wakaf dengan infak wakaf zakat kaum muslimin dengan menegakkan rumah sakit. Siapa yang sakit? Kristenisasi lewat rumah sakit. Mau melahirkan, duit tak ada, disuruh satu, dua, tiga, cok, lahir anak. Program kristenisasi. Tapi kalau kita punya rumah sakit, aku baru pulang dari Cibubur. Di Cibubur pembebasan tanah 6 miliar. Untuk apa? Membuat poliklinik gratis. Poliklinik, ada klinik gigi, ada klinik bersalin, ada klinik kulit, ada klinik kelamin. Politeknik, ada teknik sipil, ada teknik industri, ada teknik mesin, poligami. Aku gak lah. Kamu kan bertanya tentang poli. Poli artinya banyak, maka kebaikan-kebaikan itu harus awak buat banyak. Jangan membatasi kebaikan hanya sedikit saja. Maka yang punya kemampuan ekonomi, tambah kebaikan, senangkan orang, berikan kebaikan, tebarkan kebaikan-kebaikan. Dengan apa? Dengan ini. Anda pun membawa ijazah Al-Azhar. Kok ijazah Al-Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ijazah Al-Azhar. Untuk dapat tiket pulang. Anda khawatir tiket kau dari Kairo ke Jakarta. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Anda naik apa? Tidak akan naik rakit dari Kali Ciliwung ke Suecia. Maka aku tanya, tiket Azhar kau dari mana sampai airport mana? Apa kata orang Al-Azhar? Di belakang rumah wa'ang ada tak airport? Kalau ada airport, kami duetkan dulu tiketnya dari Kairo langsung ke Bangkok. Di Al-Azhar kau pakai tiket Mesir di Panaran, dari Jakarta, Bangkok. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Tiket gratis senang dari Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar, ada uang saku, ada asnama, ada tiket pulang. Dari mana itu? Dari wakaf infak kaum muslimin. Nam ketiga, dunia itu akan indah dengan bisa fakir agnia. Orang-orang kaya, yang baik-baik, yang santun-santun, yang duitnya luar biasa. Ini ibu-ibu ini cincinnya banyak luar biasa. Mohon maaf. Jangan tersinggung yang pakai cincin, jangan diam-diam dibuka. Bolehlah cincin, asal dapat gaji, ibu dah bayar zakat. Nantilah zakat itu kau usah cincin dulu. SPPD keluar kota, dapat lagi uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan, sekarang bertambah uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Akhirnya tiga lah, payundangan tiga. Iya ya. Tidak ada orang yang datang itu hatinya elok. Ada orang yang mencari cincin awak gadang sakit hatinya. Oh bah! Tapi awak pula. Ibu orang pun makan. Orang kan makan tiga jari. Dia tidak juga di rumah. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya keadaan niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan waspada. Memangnya cincin-cincin ini bawa? Tidak. Tapi yang pernah disumbangkan ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, pulang dari pengajian nikah, pengajian tidak boleh sampai dibawa pulang, langsung mampir ke MDA. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak MDA, anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa celananya yang koyak? Berapa bajunya yang sobek? Berapa papan tulis? Tolong keluarkan semua, kami mau beri bantuan. Datang Pak Kepala MDA membawa daftar. Ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Tidak, mau saya ini. Bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ada orang yang sampai yatim ini, anak yatim tidak sekolah, sanggup nyampai umroh setahun tiga kali. Itu pun tawafnya sampai Ka'bah cuma sekali, dan paling banyak ke mall. Mana ini di pintu tawaf? Ya Allah, ya aku pintilah banyak juga. Dapat ini yang dimuliakan Allah, setahun sekali, oke. Tapi ketika habis untuk itu, masih banyak orang-orang susah, masih banyak. Aduh, belum penuh juga lagi, penuh kan? Bawa ke sini, ibu-ibu kita ikut itu. Ada tas kulit di kiri, sana ikut itu ada sebentar. Tapi jangan lagi tempat perempuan. Perempuan itu cukup. Jadi, apa yang dia dilihatkan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat yang terakhir. Pas 20 menit, 60 menit. Tambah 20 menit lagi yang keempat. Apanya? Da'watul fuqaha. Dunia ini taman yang indah. Ada ilmu ulama, ada pemimpin yang adil, ada orang kaya yang dermawan, dan keampe ada orang susah tapi berdoa. Tambah orang susah Pak Ustaz, pemimpin tak bisa, jadi orang kaya duit tak ada, ulama ilmu tak ada, tapi kau bisa angkat tangan kan dia berdoa. Ya Allah, tolong negeri ini ya Allah. Ilmu tak punya, kekuasaan tak ada, harta tak punya, berdoa tak mau, jadi mati aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa ini cukup empat yang bahasa Arab. Saya Pak Ustaz mau berdoa doa apa? Tidak hanya bahasa Arab. Doa yang pakai bahasa Arab itu cuma empat. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat. Kalau doanya penting, jaharkan. Ya Allah, anak ambo kuliah di Jakarta, ya Allah. Jangan dia sampai kena zina, ya Allah. Jangan sampai dia kena narkoba, ya Allah. Cepatkan dia selesai S1, ya Allah. Pulang ke Padang bisa jadi PNS, ya Allah. Kalaupun tak bisa honorer, pun tak aku, ya Allah. Tapi jangan malu. Tapi kalau sifatnya rahasia, jangan zina, ya Allah. Suamiku sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh, ya Allah. Nanti ditanya kawan sulah, sama siapa? Ini sifatnya pribadi. Minta kepada Allah, ambo Pak Ustaz, kalau berdoa bahasa Indonesia, kau tidak perlu masuk ke hati ambo. Masuk Allah, ya Allah, itu banyak mana akan diminta ke anak pasang Allah, balik bina ke dua lima bina, tak akan berusaha dua. Minta kepada Allah SWT, Allah Maha Tahu, wa na'alamu ma'adu asmi subihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa na'alamu aqrabu ilaihi min haqlil walid. Kami lebih dekat kepada hamba kami daripada urat lehernya sendiri. Berdoa ini jangan terlalu detail. Ini ada orang berdoa kok terlalu detail. Ya Allah, kau ingin ke menjual tanah panjangnya 25 kali 72. Kosong kanan sebelah kiri jauh Ustaz Jel, nanti sebelah kanan Pak Wadi, nanti bagian mukonya jalan raya. Harga masih nego deh ya Pak. Nggak perlu disambil detail mana. Tapi ada dulu orang ini yang berdoa, tak ada disambilnya aku aku. Ya. Tahap boleh kalian minta. Ya Allah, sebenarnya banyak mana akan kamu minta kan. Tapi rasanya tak perlu ambil sambil satu-satu. Dan engkau mah tahu, kau tahu yang kamu mau. Allah bukan tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi awak para tahu, aku dan awak tahu supaya menguatkan semangat hati awak. Kalaulah dunia ini kau diisi ampe, maka dunia kau seperti Busman, taman yang indah. Ada ulama, ilmu yang awak pakai. Ada umara, keadilannya untuk kota awak. Ada orang-orang kaya, ikut nama support acara awak. Ada pula orang susah dan berdoa. Dengan doanya, tentramlah, tidak jadi musibah datang. Masalah perbedaan mazhab, itu yang disampaikan oleh Jalfatullah tadi. Jangan berkelahi, hilafiyah. La ilaha illallah. Berkelahi hanya masalah cadar dan yang bercadar. Kalau yang bercadar berkelahi dengan yang tak bercadar, yang berkelahi hancurlah dunia ini. Yang mau bercadar silakan. Yang tak mau bercadar wajar tetap. Ini khilafiyah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, kata dia mesti bercadar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, katanya bercadar. Tapi kata Syekh Nasiruddin Albani, tidak perlu bercadar. Ikhtilaf antara mereka, bin Bas, Ibnu Utsaimin dengan Syekh Albani. Yang mau bercadar silakan, tapi yang bercadar jangan mengejek yang tak bercadar. Yang tak bercadar jangan mengejek yang bercadar. Nah, ninja nih. Kenapa melihat perempuan bercadar kita mengejek? Kenapa kalau ada perempuan pakai rok setengah tiang kita tak mengejek? Selama kita sepakat menutup aurat, innal ma'ata, sesungguhnya perempuan ila daratil ma'id, kalau sudah sampai usia haid, la yasluh laha an yaraminha, tak boleh nampak illa hadha wa hadha zahiruha wa batinuha. Ikau boleh nampak, ikau boleh nampak, silakan. Yang mau menutup, bagus. Bayangkan perempuan putih, saking putihnya kalau yang minum kopi nampak. Tiba-tiba tidak pakai cadar, berjalanlah dia di muka jalan awak. Warah supir angkot nama nampak jam itu. Bagus sudah. Maka di tempat itu mahasiswi bercadar. Apa tidak larang? Silakan bercadar. Mahasiswi pakai cadar tentu dosen fokus gitu. Cuba kalau tidak bercadar. Bagus. Oleh sebab itu yang bercadar silakan. Tapi yang merasa sudah pakai hijab, tapi hijabnya masih hijab konvensional, nah, ini alhamdulillah tak ada. Dari ujung ke ujung hijabnya syar'i semua. Itu tak hijab. Oh laki-laki. Buya Hamka, anggo penggemar favorit Buya Hamka. Waktu Buya Hamka sedang ceramah, datanglah perempuan pakai kutek, pakai rambut wig, pakai baju. Buya Hamka senang. Buya Hamka tidak ada menurut. Hei penghuni neraka, hei penghuni neraka jangan angkat. Buya Hamka terus menyampaikan tafsir. Selesai pengajian datang si perempuan. Buya, ya, saya sudah ikut ngaji, tapi saya belum bisa pakai ini, pakai ini. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Indah kata-kata Buya Hamka. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau masih ada perempuan yang tebal-tebal, dari jauh putih bukan main, rupanya tidak kaya di 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Berarti kalau datang yang ditanya, Ustaz, boleh saya pakai makeup nih Pak Ustaz? Nanti kalau imanmu menebal, makeupmu menipis. Inilah kata-kata Buya Hamka. Selama masih menutup aurat, dia saudara kita. Kalau dia tak menutup aurat, sampaikan dengan kata-kata baik yang lembut. Sekarang ada namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Ujungnya warna kuning. Ditanya dia anak, mak, mak, mak, mak, yo, ni apa ibu tu kuning ujung, kacang kudo. Maka janganlah, maka luar biasa. Tutuplah aurat. Ini ada pulau jilbab namanya jilbab sakaratul maut. Jadi payah kau panjang 2 meter, ah, dililitkan kate, dililit kate, dililit kate, lilit terakhir. Baik zaman masa. Inyo mencari yang lauk itu pun tak ada. Tapi alhamdulillah dari ujung ke ujung jilbabnya lah elok, lah syar'i. Alhamdulillah di dalam masjid, tapi di luar masjid apa? Masih banyak lagi toko-toko roti, toko roti mall plaza yang tidak memakai syar'i. Ini bisa diatasi. Tak mungkin Ustaz Somad masuk ke mall. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai para penjaga mall yang masih pendek, bercelana panjanglah kalian. Datang security, Pak, Bapak sudah bidaya. Maka Iko bisa diselesaikan dengan apa? Namanya Minangkabau bersyarinah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada pesan di syarak, syarak pesan di kitab Allah. Allah Allah. Perusahaan apapun namanya, kalau masuk bumi Minangkabau harus bersyarinah. Maka memakai baju kurung, baju menutup aurat, berjilbab. Maka inilah yang dipakai dengan kekuasaan, dengan kekuatan politik, dengan ramai-ramainya jamaah di Mesir. Maka insya Allah suara-suara miring akan kalah. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi, one man, one vote, satu orang, satu suara. One man, one choice, satu orang, satu suara. Satu orang, satu pilihan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak bisa jadi suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi, yang mengajak sholat, cik orang. Ayya Rasulullah, yang mengajak nonton bola 9 orang. Siaran suara Tuhan. Dan surah Luqman 9. Nang sambilan orang ayah la salah cik ulang ayah nonton bola dan orang maka jangan heran bola nak menang. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi yang terbanyak itulah yang menang. Oleh sebab itu buatlah sebanyak-banyaknya orang mengaji, buat majlis alaqah-alaqah ilmu, buat kelompok-kelompok remaja masjid. Sudah ada masjid tazkirah, majlis tazkirah. Datang ke Ustaz Jel, Ustaz, tak ada rumah gue kajian juga. Kami ingin membuat pulau cabang tazkirah di Kuala Kumbuah, cabang tazkirah di Pasaman, cabang tazkirah di Pariaman, cabang tazkirah di Bukit Tinggi, sehingga akan banyak franchise cabang-cabang ilmu. Bukan hanya franchise rumah makan, bukan hanya franchise ayam penyet, tapi juga franchise kebaikan. Ini yang disebut mansanatul Islam, sunnatan hasanatan. Nampaknya belum penuh. Penuh kan? Baiklah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka masalah khilafiyah jangan lagi. Kau berkelahi masalah potong kaki celana dengan tak potong kaki celana. Dua-duanya baik. Ambo selama itu celana ambo tertutup atau kaki. Ini dapat hadiah. Pandang kaki celana ambo ini. Kau hadiah dari Ustaz Jen. Inyo ingin mata kaki ambo nampak. Nang lama potong kaki celana, jangan direcek. Itu ada orang yang sesudah ikut pengajian kau sama berarti nyempaknya. Yang lama motong kaki celana, lo daripada nyemenjak-injak dari ayam. Nen mau memotong kaki celana selama masih batas kewajaran pun tidak masuk neraka. Tapi dalam hadis katanya, ma'asfalal ka'bah ini finnar, kalau dibawa kaki celana masuk neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong masuk neraka. Kalau tak sombong kata Imam Syafi'i tak apa-apa. Kata Imam Nawawi kalau tak sombong tak apa-apa. Dalam kitab Amin Hadis Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar. Kata Imam Syaukani kalau tak sombong tak apa-apa. Dalam kitab Nahyul Autar. Kata Imam Syaukani kalau tak sombong tak apa-apa. Dalam kitab Subuh Salam. Kata Imam Syekh Qardawi kalau tak sombong tak apa-apa. Dalam kitab Kaifanat Amal Ma'asunnah. Masalah yang motong kaki celana dengan yang tak motong tahu satu kelahi. Kalau yang motong kaki celana dengan yang tak motong berkelahi, maka yang senang yang tak bercelana. Alhamdulillah, orang nak memotong kaki celana dengan anda memotong sedang berkelahi, maka awak anda bercelana atau santai. Masalah takbiratul ihram, yang satu pakai usolli, rupanya orang perti, orang NU, orang kaum tua, usolli fardhol maghribi salasa rakaati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Datang lo orang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Nah niko menunjukkan usolinya, nah niko menunjukkan ampun tak pakai usolli, dan tanah kau preman baru tobat. Nah pakai usolli itu hukumnya mustahab dalam mazhab Syafi'i. Gunanya apa? Lidah masih kosong. Pokoknya selampak aku kosong, aku kosong itu konsepnya. Lidah pil waswasa. Yang pakai usol itu menolak was-was. Di aku orang kini banyak was-was, di ini selalu menonton was-was. Anda belum was-was, belum menonton was-was. Jadi dokter was-was itu boleh. Oleh sebab itu maka menghilangkan was-was. Dan sampai ini sembahyang, Allahu Akbar. Itu maka itu besar. Allahu Akbar. Itu kok beli aku pak dia. Maka untuk menguatkan hatinya, itu sembahyang apa? Usol di fardal maghribi. Berarokan salah farokan. Jadi mau apa jadi mahmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan tak pakai usul disah, dan pakai usul disah, tak usah dipermasalahkan. Dan hebatnya bahasa Arab itu, usul itu bisa dibawa pai umroh. Besok tentuan kalau pai umroh sama azhar islamik tur, nah, masuk baik kan tuan. Ambo akan berangkat umroh tanggal 28 bersama orang-orang awak alumni Al-Azhar. Adik-adik ambo membuat satu komunitas Al-Azhar Islamic Tour. Aku bahasa Arab tu bisa dipakai. Sampai ke masa haji, pulang, hilang kawan. Oh, malam mungkin. Ada tangkap polisi. Ya, polsek. Ya, polsek. Intinasi roto. Tunjuk benar-benar jalan. ihdina siratan lil khatir. Ditanya oleh polisi, kau daurkan, daurkan artinya lantai lah. Salah, saya kanan je, lantai lima. Nama saya Ambek, disana pakai arba'a raka'at. Cuma lantai tujuh agak payah. Lantai Al-Maghrib wal-Isha. Itu insya'Allah. Aku pakai bahasa-bahasa Arab. Ini orang bahasa Inggris, eh, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris luar biasa. Aku mencari ada orang wakai rambut pirang, wakai kutek, wakai antik. Ini orang anak funky. Waktu aku pulang dari Maroko di airport, bang, budana itu. Mau sangkut juga bahasa Inggris. Tidak ada yang sebelum. Untuknya casing dengan barat. Isinya bahasa rantau. Oleh sebab itu maka, iko jangan lagi awak pakai lagi dan dilatih. Apa lagi bumi Minangkabau, bumi yang terbuka untuk segala suku, segala bangsa. Dan kurang Minangkabau, kurang merantau ke berbagai tempat. Maka yang heran umat awak bisa bahasa awak, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Melayu, bisa macam-macam hebat. Kenapa? Karena kemampuan kemuliaan bahasa. Yang pakai lagi gara-gara bahasa. Wah, ada orang Minang pakai lagi orang Batak gara-gara bahasa. Masuk orang Batak, Batak Islam juga, masuk di restoran Minang. Biado bahasa Batak artinya bakatala. Biado, dijawab dari orang Minang, babi nak tahu kamu yang nak tahu. Bakalai kata bahasa. Inna khalaqnakum min dzakarin, kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa kepada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kami bersuku-suku bangsa-bangsa. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Minangkabau, yang paling mulia bukan Melayu, yang paling mulia bukan Batak, yang paling mulia bukan Bugis, yang paling mulia bukan Banjar, yang paling mulia bukan Sunda. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas 20 menit. Maka jagalah kebersamaan ini. Tadi subuh Imam Atha masjid dekat hotel itu baca bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo diminta jadi imam, mohon maaf, ambo tidak bisa jadi imam. Suara ambo hilang. Be ambo ragu imam masjid di situ bukunut aku tidak. Sebab ambo di dekat rumah ambo kalau ambo jadi imam ambo bukunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Cenderung mazhab Syafi'i. Pakai kunut Syekh Ibrahim Musa Farabek mazhab Syafi'i. Tapi Buya Hamka pakai majlis tarjih. Mereka tak pakai kunut karena majlis tarjih Muhammadiyah memakai mazhab Maliki, memakai mazhab Hanafi dan Hambali. Maliki pakai kunut. Masalah kunut tu sampai mazhab dan paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Siapa nak berkunut? Siapa nak berkunut? Nampak kunut Maliki yo Syafi'i. Nampak berkunut Hanafi yo Hambali. Nah, jadi nampak metal lah. Nampak paling tua Hanafi, nampak paling ketek Hambali. Maka di Makkah tidak ada imam Makkah berkunut. Di apa? Di Makkah Al-Mukarramah mazhabnya Hambali. Ambo kalau di Makkah tidak ada imam berkunut. Ambo itu imam. Tapi kalau ambo di masjid ambo, ambo pakai kunut. Paling lama jadi makmum. Tinggal ikut. Laka rata imam faka rata. Dari imam berkunut. Allahumma adina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Dek anak itu bukan doa tapi puji-pujian. Baiklah kata kau diwajah suruh alaih. Kalau tidak boleh diberi Allah alaih. Kalau tidak suruh alaih. Kalau tidak suruh alaih. Kalau hafal. Kalau tidak hafal. Ditutup dengan salat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Gara-gara kunut dulu antara kaum tua dan kaum muda berdebat soal semua masalah kunut. Anak-anak Berti mengatakan berkunut. Anak-anak Muhammadiyah mengatakan tidak berkunut. Sampai jam 2 malam. Isuknya dua-duanya tidak selain subuh. FPI, MMI, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Tunjukkan nampak mana mazhab yang mengatakan sholat subuh sunat makan. Kalau ada amat ingin belajar supaya lama lo belajar sholat subuh. Semuanya mengatakan wajib. Ada pun teknisnya, ada yang pakai usodi, ada yang tak pakai usodi, ada yang istilahnya jahat, ada yang istilahnya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ada istilahnya tak ada lain tak ingat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ketika Imam Masjidil Haram datang ke Istiqlal, dia tahu Istiqlal itu daerah Betawi. Dia tahu Betawi itu dulu mufti Betawi namanya Syekh Usman Al-Betawi, Arif Usman Al-Betawi, dan dia bermazhab Syafi'i. Maka Syekh Abdul Rahman Sudais baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayatnya pun dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la. Salat Jumat. Tengok video yang ada di YouTube. Lah mau cari-cari di YouTube kok gak dapet. Kau usah pakai gak tuh. Kemudahlah. Nah, di salamnya pulau. Amu suaranya di wabana sembahyang masjid di Pak Ustaz. Di aku tidak ada orang nampak apa. Ambo terganggu di jamaah-jamaah aku. Aku nampak terganggu. Matu aku terganggu di tidur jemim aku tak putar. Tiga jari di tekuk. Nan jari itu aku ke ujung jari tanah. Nan telunjuknya ditunjuk. At-tahiyatul tunjuk turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh. Salawatul tayyatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab Syafi'i yang kepada nafas Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai yang tidak turun Syafi'i. Sedangkan Hanafi yang kepada la turun kepada isbat. Ashadu an la ilaha illallah. Iku Hanafi. Sedangkan Hambali yang setiap ketemu lafaz Allah at-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak at-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Sampai masa. Enggak usah dipermasalahkan. Ketika tasyahud mata mancalia ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata tidak boleh lebih daripada ujung telunjuk. Dan dipandang itu telunjuk awak. Bukan telunjuk ulang. Kalau ada orang sebaiknya ditandang telunjuk ulang. Apa yang mana telunjuk ulang? Telunjuk awak yang dipandang. Maini Allah. Maka diarahkan telunjuk ke Pausat. Sebab dulu tunang jahiliyah kalau nyepai sembahyang menyembah dewa-dewanya dipakai telunjuk. Ya Lata, ya Usa, ya Mana, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Nahar, ya Lata. Maka datang Islam, tidak boleh. Allah. Allah. Maka nyambung barakali dalam foto di jamaah selalu Tauhi. Allah. Masya Allah. Ditanyalah dia itu. Bah, ini aku apa dari bantuan itu? Kau lah yang pertama dan pertama. Tapi kalau kawannya bertanya, apa tadi? Tangguh sih. Jangan Allah Akbar. Jangan berfoto tu banyak orang bercakap dia masih sini masih sini yang anda kali berfoto. Dia tak tahu apa apa artinya. Iku artinya I swear, aku bersumpah demi anak Allah Allah Bapa Rohul Kudus I swear. Tak boleh. Jangan lagi ini. Ini bahaya. Jadi boleh kita lagi. Jadi kita film kedua. Nah, mata jangan awak kalah dia sudah dia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lezat pak, lezat pak. Apa ni salam salam sesudah solat ini? Kalau sebelum sembahyang inyo salaman, sesudah solat inyo salaman lagi, namanya mubah. Kalau sebelum solat yang tidak ada salaman, sesudah solat yang baru salaman, namanya mustahab. Begitu kece Imam Nawawi. Imam Nawawi kok alim, ahli fikih, ahli hadis. Sebelum sembahyang tadi tidak ada salaman. Apa salaman awak? Sebelum solat tadi awak ada salaman. Maka awak bersalam dua kali. Dan tidak boleh salaman sedang solat. setuju itu Pak Ustaz. Lalu zikir harus tak bersuara. Boleh, tapi yang terlalu cepat. Iku ada lo tapi tadi waktu kau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh zikir kuat-kuat. Jangan ada lu zikir bapak di situ. La ilaha illallah. Dengarkan baik-baik. Waktu rabbaka fi nafsika. Maka kau berzikir dalam hati. Jangan kuat-kuat. Dia ada orang baca Quran. Iko sesomat kau ngawur kau. Iko subhat kau. Iko bukan nampo namanya duit batu iko. Iko pendapat Imam Jalaluddin Abdul Rahman Asyuti meninggal tahun 1909. Di mana meninggal? Di Mesir, makamnya di Mesir. Dan kitab yang namanya Tijatul Fikri Fil Jahri Bil Zikri, hadis-hadis sahih tentang zikir jahat. Dan kedua, ayat Iko turunnya di Makkah. Tidak boleh zikir kuat-kuat kalau di Makkah masa itu. Sebab ada Abu Jahal Abu Lahab. Kalau datang Abu Jahal Abu Lahab, kita pokoknya dia zikir kuat. Tapi kalau di Singkong mau berzikir, La ilaha illallah. Aduh, Abu Jahal Abu Lahab kemenang kuat. Lalu kemudian yang ketiga, ayat Iko untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walkur baka, hai Muhammad, engkau tak boleh zikir, engkau zikirnya dalam hatimu karena sudah selamat dari waswasa. Ada pun orang yang belum selamat dari waswasa, makanya dirukyah dengan suara karet. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa karet? Azan karet. Waktu azan suaranya keras, maka setan lari wa alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab kentut ada dua jenis. Nan berbunyi namanya duratun, nan tak berbunyi namanya fusatun. Karena ada tak berbunyi tapi baunya luar biasa. Waktu azan dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Anjing menolak. Kenapa? Karena anjing menengok setan lari tertutup-tutup. Begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Makanya rukyah dibacakan kuat kepada zikir orang yang dirasuki setan. La ilaha illallah. Supaya apa? Lari setan-setannya. Nah, nanti hadiri acara rukyah bersama Ustaz Zulkifli M. Ali. Rukyah. Gimana rukyahnya, Ustaz? Bagus sangka. Ibu, cari jadwalnya, datang merukyah supaya awak bisa merukyah istri awak, merukyah anak awak, merukyah awak suram. Jangan awak membaca tak bersuara, awak baca kan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Galak setan. Masa setan musir setan? Bersama setan dalam sakit musir. Kenapa? Karena perbuatan kita tak betul. Oleh sebab itu zikir-zikir dilatih-latihnya kita kesampingkan. Alhamdulillah malam tadi semuanya berkumpul. Ada majlis mujahidin, ada pula FPI yang memberi jalan, ada pula Laskar Padri, ada pula dari Muhammadiyah. Semuanya kumpul bersama. Tak dilihat suku bangsa dari mana, tak dilihat kamu dari mana, tak dilihat sukunya apa. Semuanya sama di hadapan Allah. Walaupun dia Ustaz, Allahu Akbar. Walaupun Ustaz dalam lambai datang, tetap tegak di belakang pagar. Jadi malam beberapa ustaz dari Pekanbaru, Ustaz Kondang, Kondang artinya kodok diundang, Ma SMS Ambo, kami datang dari itu, tapi sekarang kami di belakang pagar, karena tepat tadi malam di Bukit Tinggi. Adapun di Padang ini, saya tak tahu apakah nasibnya sama lagi di Jawa Selatan. Insya Allah, aku tengok makin ramai ini datang, makin meriah. Maka inilah yang membangkitkan semangat umat Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. 1 jam 25 menit. Tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena dia jujur. Namanya Asus. Hubungan jujur-jujur itu tidak ada orang-orang. Samsung, Sony, Panasonic, apel yang dimakan setengah, Apple, Asus, urang awak dari yang jujur. Saudara-saudara kita tak lagi ada kejujuran. Maka oleh sebab itu, maka kita harus menjujurkan diri dengan empat masalah yang sudah dibahaskan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa dengan ceramah? Siapa nak ustaz itu? Bantuk pakaiannya bentuk sandai, itu kamu cari. Mudah mengingat nama Allah. Siapa ustaz dengan ceramah tadi? Wallahu ahad Allahu somad. Kau orang. Ibu-ibu nak selalu baca Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu kalau tari ujung ada suamu. Ya Ahad, Ya Somad. Jangan usah satu tadi, Ustaz Abdul Somad. Apa yang mereka sampaikan Ustaz itu tadi? Aduh, ampe perkara yang disampaikan Ustaz. Apa yang sampai itu? Ambo pun tak luih minta aku. Alhamdulillah, streamingnya ada, rekamannya ada, para kamera dan negeri kau. Satu, dari awal. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebalik, dua balik, tiga balik, empat balik, lima balik, enam balik, dan tak siang dan nak kecil. Tapi nampaknya dan negeri semua dua itu. Hanya duit lampu, nyawa kasih. Terima kasih banyak. Banyak cakap ambo menyinggung perasaan alim ulama jadi pandai menyinyik mama. Urang-urang nan awak dulukan selangkah ditinggikan seranting batangnya sampai pesanda daunnya sampai menaung akarnya sampai pesanda. Allah Akbar. Mudah-mudahan awak selalu mendapatkan rahmat Allah dan negeri menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.